يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati amalina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah, bersyukur kita di sore yang cerah ini Allah kumpulkan kita di salah satu rumah yang mulia dalam satu majelis ilmu yang semoga Allah limpahkan rahmat dan barokahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan berbincang dengan tema pasukan panji hitam. Satu pembahasan yang saya tulis dengan rekan kelompok telah kita parisalah sekitar 10 tahun yang silam. Jadi cetakan buku ini yang pertama adalah bulan Maret tahun 2008. Jadi kami mulai menulisnya sekitar tahun 2007. Jadi sudah berlangsung 11 tahun yang silam isu tentang hadis pasukan panji hitam yang dianggap kontroversial. Jamaah sekalian, sore ini tujuan ataupun poin utama dari pengkajian kita adalah bukan melakukan identifikasi atau bahkan justifikasi terhadap siapa yang dimaksud, lalu kemudian muncul klaim, pengakuan dan sebagainya, ya. Maka kami melihat bahwa ini tidak banyak faedahnya, tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengetahui ciri, tanda, karakter dan hakikatnya, bahwa kelak dia akan menjadi kenyataan yang kita tidak pernah bisa memastikan kapan waktu yang dijanjikan itu datang. Akan tetapi buat kita itu tidak penting. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam nubuat, kalau janji itu sudah ada di dalam sebuah riwayat, mau berapa tahun pun nanti kejadiannya, mau kepada siapapun dia menimpa, maka buat seorang ahlu sunnah wal jamaah itu tidak menjadi sesuatu yang diributkan. Yang penting Nabi telah menjanjikan dan pasti dia akan menjadi kenyataan. Kalau kemudian hari ini kita hidup dalam satu masa dan tanda yang kita belum menemukan indikasinya, maka itu bukan berarti tidak akan terjadi. Sebaliknya ketika kita sudah melihat berbagai macam tanda, maka itu juga bukan menjadi sebuah alat untuk menjustifikasi. Nanti kita lihat bagaimana seorang ahlu sunnah wal jamaah bersikap terhadap hadis-hadis nubuat. Karena memang hadis nubuat di satu sisi dia merupakan rahmat, tapi di sisi lain bisa menjadi fitnah dan petaka, ya. Karena memang hadis-hadis nubuat ini kalau dia berhubungan erat dengan dunia politik seringkali dimanfaatkan oleh sebuah kekuasaan yang saat itu sedang eksis. Tak terkecuali persoalan pasukan panji hitam pada masa fase Bani Umayyah, Abbasiyah, ini termasuk yang kemudian cukup banyak dieksploitasi, lalu muncullah hadis-hadis doib palsu bahkan maudhu yang berbicara tentang pasukan panji hitam. Jamaah sekalian, saya akan ajak dari berbicara tentang teori yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, penulis kitab Muqaddimah. Buku aslinya berjudul Tarikhul Arab, Diwanul Mubtada wal Khobar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Barbar. Minum. saya minta minum. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Diwanul Mubtada yang tebelnya sekitar 8 jilid, mukaddimahnya saja 2 jilid, ya. Dan mukaddimahnya lebih dikenal daripada buku aslinya. Ibnu Khaldun dijuluki sebagai bapak sosiologi dunia, bahkan dikagumi oleh pemilik Facebook dan direkomendasikan bukunya, ya. Dalam satu catatan di mukaddimah Ibnu Khaldun, beliau menguraikan tentang dua sisi sejarah di mana ada dua kandungan. Satu yang bersifat intrinsik, dua yang bersifat ekstrinsik. Kandungan yang bersifat intrinsik memuat informasi, berita, data yang bisa diungkap dengan angka, nama, tempat, dan peristiwa. Sedangkan yang bersifat ekstrinsik, dia memuat hikmah, pelajaran, sunnatullah, qawanin, tabiat, dan karakter sejarah yang bisa dipelajari. Secara nama, tempat, peristiwa, dia bisa berbeda. Tetapi secara tabiat, karakter, kaidah, sunnatullah, ibroh, pelajaran, itu bisa dikatakan sama. Maka ada seorang filosof Santayana namanya, dia mengatakan orang-orang yang tidak mau belajar dari sejarah masa silam, dia nanti akan dipaksa untuk mengulangi sejarah itu pada kehidupannya. Maka berbicara tentang sejarah, ekstrinsik ini menjadi lebih penting. Ya, kalau cerita intrinsik, Anda baca kisah Ashabul Kahfi atau kisah pasukan bergajah Abraha, itu mungkin cukup membuat adik-adik kita yang usia TK atau SD, lalu kemudian mereka manggut-manggut khusyuk mendengarkan sebuah dongeng mungkin, ya. Akan tetapi ketika berbicara tentang ekstrinsik, maka kita harus mengambil pelajaran bahwa bagaimanapun kebenaran dia nanti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebatilan sekuat apapun dia akan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Ini pelajaran, ini tabiat. Nah, orang-orang yang tidak belajar dengan tabiat sejarah ini, nanti dia akan mengalami peristiwa itu begitu pahit dalam kehidupannya, ya. Orang-orang yang tidak percaya bahwa kebenaran itu nanti akan mengalahkan kebatilan, ya, dia mungkin akan putus asa. Tapi buat orang yang paham tentang tabiat dan karakter ini, dalam kondisi sakit, dalam kondisi habis amunisinya, dalam kondisi dia sudah nggak punya harapan, percaya kepada data sejarah ini membuat dia memiliki energi yang berlimpah, ya. Maka buat para sahabat, mungkin ada satu cerita sejarah yang kalau orang munafik itu menilainya betul-betul bullshit, omong kosong, kebanyakan mimpi. Bayangkan saat dikepung oleh pasukan Ahzab yang jumlahnya lebih dari 10.000 tentara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kemudian berdiskusi dengan para sahabat bagaimana solusi menghadapinya, hingga Salman Al-Farisi kemudian mengusulkan ide membuat parit atau khandaq, ya. Bisa dibayangkan saat itu sahabat mau kencing saja enggak terjamin keamanannya, ya. Orang-orang munafik ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira bahwa Madain Persia akan ditaklukkan, negeri Syam akan ditaklukkan, Romawi akan ditaklukkan, Yaman, ya. Kemudian orang munafik mengatakan, kita mau kencing saja enggak aman. Lah kok kemudian menjanjikan yang muluk-muluk? Itu kalau pakai bahasa logika orang munafik. Sama barangkali kalau kita melihat kondisi umat Islam hari ini, secara hitungan logika, matematika, hampir mustahil untuk bisa meraih kemenangan. Akan tetapi kita percaya kepada sunnatullah, percaya kepada janji wa makaru wa makarullah wa khairul makirin. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah satu catatan mukaddimah dari Ibnu Khaldun tentang bagaimana kita memahami sejarah yang nanti ada hubungannya dengan bagaimana kita mengambil kesimpulan tentang pasukan Panji Hitam. Ada sebutan. Bagaimana kita membaca sunnatullah dalam sejarah para nabi dan rasul, ya? banyak sekali kaidah ibroh pelajaran dari sejarah. Tapi sejarah yang mana yang mau kita ambil? Yang ada hubungannya dengan cerita pasukan Panji Hitam. Saya akan sampaikan di antara sunnatullah di dalam sejarah kehidupan manusia adalah diutusnya para nabi dan rasul untuk membimbing manusia agar hanya beribadah kepada Allah semata. Setiap nabi meninggal diganti dengan nabi berikutnya. Terkadang jarak antara satu nabi dengan nabi yang lain berdekatan, terkadang jarak antara satu dengan nabi yang lainnya berjauhan. Kenapa Allah mengirimkan para nabi dan rasul? Ya, manusia makhluk yang diciptakan dengan sangat amat sempurna. Fi ahsani taqwim. Manusia diberi akal, diberi hati, diberi fisik yang paling sempurna. Tetapi sehebat apapun manusia mengelola akalnya, manusia tidak akan pernah sampai untuk bisa memahami mana manfaat sejati, mana madarat sejati, mana yang hak dan mana yang batil menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Cinta kepada hambanya, Allah kemudian mengutus para nabi dan rasul dengan membawa wahyu. Kenapa? Karena logika dan akal manusia, secanggih apapun teknologi yang mereka punya, ternyata tidak mampu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang madarat, mana yang manfaat. Yang bisa, yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian mengutus para nabi dan rasul. Begitulah yang terjadi dalam sejarah panjang kehidupan manusia, hingga datanglah masa di mana manusia telah terjauhkan dari kebenaran dan kebatilan mendominasi seluruh lini kehidupan. Dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Bani Israel terakhir. Sampai 5 abad lebih tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Isa. Sisa-sisa orang soleh yang ada tidak mampu merubah keadaan. Sementara secara tabiat, makin jauh manusia dari Nabi dan Rasul, maka potensi menyimpangnya makin jauh juga. Ya, maka bisa dibayangkan pasca diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, yang mendominasi dan menguasai ajaran Nabi Isa bukan lagi orang-orang soleh dan taat, bukan lagi ulama-ulama Bani Israel yang sikoh, tetapi penyimpangan demi penyimpangan terjadi. Bahkan akidah tauhid telah berubah menjadi akidah trinitas yang dijadikan sebagai agama resmi masyarakat Romawi pada masa itu. Ya, kita masih melihat jejak-jejaknya. Misalnya jejak yang ditinggalkan oleh para Ashabul Kahfi. Tapi kita lihat bagaimana Ashabul Kahfi kemudian berjuang dan harus berujung bersembunyi di dalam goa selama 300 tahun. Atau kita juga melihat si Ghulam dengan Ashabul Uhdudnya, yang akhirnya mereka harus merasakan pahitnya menggenggam tauhid di hadapan raja yang kejam. Singkat cerita, sampai kemudian masuklah fase masyarakat Arab Jahiliyah. Abad kelima, memasuki abad keenam, digambarkan sebagai fase terburuk yang paling kelam dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh lini kehidupan, politik, sosial, ekonomi, budaya, militer, dan semua ritual manusia sudah jauh dari tuntunan Nabi dan Rasul. Jumlah orang-orang soleh yang tersisa sudah tidak mampu lagi untuk merubah keadaan. Kita mendengar yang namanya Warokoh bin An-Naufal, atau Pendeta Bukhairo, atau Ibnu Hibban, dan beberapa ulama-ulama Bani Israel maupun tokoh agama bangsa Arab. Keberadaan mereka sama sekali tidak mampu merubah, menentang rezim yang berkuasa, sehingga kemudian kemungkaran, kekufuran, kesyirikan tidak bisa dibendung. Dunia sangat butuh kepada sosok makhluk yang bisa merubah semua keadaan. Inilah yang kemudian terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dunia yang tadinya gelap berubah menjadi terang. Suasana kekufuran berubah menjadi keimanan. Jahiliyah telah menjadi suasana Islam. Singkat cerita, Rasulullah SAW dalam waktu 23 tahun mampu merubah keadaan bangsa Arab dari makhluk-makhluk biadab menjadi manusia-manusia beradab. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, ya, Rasulullah SAW tidak sendirian. ya. Rasulullah SAW yang diberi mukjizat begitu banyak, akan tetapi tetap saja beliau sangat butuh kepada para pembantu. Nah, ini yang namanya sunnatullah. Semua nabi dan rasul memiliki hawari, para pembantu, para penolong, tak terkecuali Rasulullah SAW. Jadi andai kata ada orang, ya, Rasulullah ini makhluk yang paling sempurna, tapi saya akan coba untuk ilustrasikan dengan kesempurnaan yang hampir mustahil. Andai kata kekayaan Rasulullah itu mengalahkan Bill Gates hari ini, digabung dengan kekalahannya Mark Zuckerberg atau Warren Buffett misalnya, ya. Kemudian ketampanan Rasulullah SAW yang paling legendaris adalah ketampanan Nabi Yusuf yang membuat para akhwat tidak sadar jarinya kepotong-potong, ya. Kemudian kekuatan Rasulullah, anggaplah secara fisik beliau sudah pernah mengalahkan gulat melawan Rukanah. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang hari ini mereka memiliki tubuh kekar, anggaplah kekuatan tubuhnya semacam itu, ya. Padahal Rasulullah kekuatan pukulannya mengalahkan pukulan Salman Al-Farisi yang sederajat dengan 10 kali lipat lebih manusia biasa. Singkatnya, manusia yang super sempurna. Tetapi kalau kita bertanya, kira-kira mampu tidak menegakkan Islam sendirian, Pak? Tidak. Faktanya Rasulullah keliling ke kabilah-kabilah Arab, bahkan pada waktu musim haji beliau menawarkan Islam kepada kabilah Aus dan Khazraj. Rasul mengatakan, siapa yang akan membeli agama ini? Sesungguhnya orang-orang Quraisy Mekah telah mengusirku, mereka menolak ajaranku. Siapakah di antara kalian yang mau menerima ajaran ini? Rasulullah keliling, mendatangi para kabilah, membutuhkan para sahabat hebat untuk mampu menegakkan risalah. Ya, sama seperti pertanyaan Nabi Isa alaihissalam, man ansori ilallah? Qalal hawariyuna, nahnu ansorullah. Singkatnya, Rasulullah SAW diberi perlindungan, dukungan, bantuan dari para sahabat hebat. Ini termuat di dalam sebuah riwayat di mana Rasulullah dalam riwayat tersebut disebutkan, innallaha nadara ila qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Allah melihat kepada hati-hati manusia. Jadi dalam suasana manusia itu terjerumus pada kekufuran, kesyirikan, sifat-sifat kebinatangan, Allah melihat kepada penduduk dunia, siapa yang hatinya masih sangat bagus dan bersih. Fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Allah mendapati hati Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia. Fastofahu li nafsihi wabtasahu birisalatihi. Maka Allah kemudian memilih Rasulullah sebagai nabi, mengangkatnya membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Summa nadara ila qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah memilih Rasulullah, Allah melihat lagi mana di antara manusia yang hatinya paling baik. Fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Maka Allah mendapati bahwa hati para sahabat adalah sebaik-baik hati manusia. Faja'alah muzara yang surunahu wa yuqatiluna ala dini, ya. Maka Allah jadikan para sahabat Nabi sebagai wuzara, para menteri, para pembela, yang surunahu, yang kemudian memberikan pertolongan kepada Rasulullah, wa yuqatiluna ala dini, kemudian berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sejarah yang terjadi. Jadi dari catatan sejarah tadi secara intrinsik mungkin bisa diapal, mudah untuk kita mengerti, tapi secara ekstrinsik, secara kandungan luar, hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita petik? Yang pertama, bahwa Allah akan terus mengutus para nabi dan rasul sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia yang mereka zoluman jahula, ya. Kemudian yang kedua apa? Allah akan mengirimkan para pembantu dan pembela, yang ini oleh nabi disebut sebagai at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang senantiasa mendapatkan jaminan pertolongan. Bapak Ibu sekalian, muncul pertanyaan, kalau kita kaitkan tabiat sejarah manusia yang memiliki kecenderungan menyimpang dari kebenaran, ya, di mana bila di masa dahulu jaminan terutusnya Nabi dan Rasul berlangsung ketika manusia mengalami kekufuran dan penyimpangan, apa kira-kira jaminan yang Allah berikan kepada umat akhir zaman? Kita ini sudah 15 abad ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah lagi mengutus nabi setelah wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya, seperti apa bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Seperti apa bentuk perhatian Allah untuk menjaga agamanya? Ya. Apa jaminan Allah untuk keberlangsungan agama ini sampai hari kiamat? Sementara nabi dan rasul yang lalu agamanya tidak dijamin oleh Allah, ya. Setelah nabi itu meninggal, agamanya menyimpang. Bahkan nabi yang datang setelahnya, sebut Allah mengutus Nabi Musa, kemudian Allah mengutus Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ketika Allah mengutus Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Bani Israel yang ditinggalkan Nabi Musa sekian ratus tahun yang silam itu betul-betul telah berubah 180 derajat. Apa buktinya? Sampai para ulama Bani Israel tidak mengenal ajaran Nabi Daud dan ajaran Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian meninggal dunia. Sekian ratus tahun kemudian Nabi Isa diutus. Ketika Nabi Isa diutus, bukan rakyat awam yang menentang Nabi Isa, bahkan para ulamanya, para pendetanya merasa asing dengan ajaran Nabi Isa. Merasa bahwa yang diyakini dan dipelajari selama ini betul-betul bertolak belakang, sampai mereka berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa. Nabi Isa meninggal dunia. Di dalam Taurat, di dalam Bible mereka sudah baca bahwa akan ada nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu-nunggu kabar nabi yang dijanjikan. Tapi begitu orang-orang Yahudi tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan keturunan Nabi Ishak, mereka bukan sekedar menolak, bahkan kemudian memeranginya. Ini yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Pertanyaannya, apakah yang serupa akan terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang kemudian berbedanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman atau nabi-nabi Bani Israel yang lain, di mana kalau mereka hampir tidak tersisa sama sekali orang-orang yang masih istiqomah untuk membawa ajaran para nabi, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji yang sangat luar biasa. Apa itu? Janji tentang akan senantiasa eksis sebuah kelompok atau sebuah ta'ifah di mana mereka akan senantiasa mempertahankan kemurnian, keaslian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah manusia yang menyimpang. Nah, ini bedanya kita dengan siapa? Dengan umat-umat para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling baik sekalipun itu menyimpang, tetapi kalau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kerusakan dunia yang luar biasa, Allah masih menyisakan adanya ta'ifah mansurah. Ya. Bukan sekedar ahlu sunnah wal jamaah, bukan sekedar firqah najiyah, tetapi apa? At-ta'ifah al-mansurah. Kita akan menemukan banyak sekali hadis tentang at-ta'ifah al-mansurah. Kelompok yang akan mempertahankan kebenaran di tengah manusia yang banyak melakukan penyimpangan. Kita lihat misalnya hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, "May yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din wala tazalu isobatun minal muslimin yuqatiluna 'alal haqq dhahirina 'ala man nawahum ila yaumil qiyamah." Ya. Kemudian hadis yang kedua, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, "La yazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiya amrullah." Sampai datang urusan Allah. Maksudnya apa? Sampai kiamat. Amrullah ditafsirkan oleh para ulama dengan terbitnya matahari dari barat. Hadis Sauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah." Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang meraih kemenangan di atas kebenaran. Orang yang menelantarkan mereka, masyarakat yang membiarkan mereka, bahkan musuh-musuh yang kemudian memerangi mereka, tidak akan mampu menimbulkan bahaya. Maksudnya tidak menimbulkan bahaya apa, Pak? Bukan berarti mereka enggak celaka, bukan berarti mereka enggak terluka, bukan berarti mereka enggak terbunuh, tetapi akidah mereka tetap terjaga sampai hari kiamat. Orangnya belum boleh mati, tubuhnya boleh terluka, hartanya mungkin bisa dirampas, tetapi akidah yang ada di dalam dada tetap terwariskan kepada anak cucunya. Inilah yang disebut dengan definisi kemenangan, Pak. Definisi kemenangan itu bukan menang secara material. Definisi menang itu bukan kemudian musuh kalah dan tumbang. Tetapi definisi menang itu adalah manakala keyakinan, ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang terpatri di dalam sanubari tetap bisa kita wariskan walaupun pemiliknya bersimbah darah. Walaupun negerinya terampas, tetapi dia tetap menjaga keyakinan tadi. Ah, kalau sudah keyakinan ini yang dipegang, maka musuh gak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan teori yang namanya 4GW, perang generasi keempat. Definisi menang dalam perang generasi keempat bukan dengan mengalahkan lawan, bukan dengan membumi hanguskan musuh, ya. Saya buat ilustrasi, misalnya ini adalah pasukan Islam. Di sebelah sana ada perkampungan kufur, perkampungan orang-orang kafir, harbi yang menyerang. Saya mau tanya kepada Anda sekalian, yang disebut dengan menang itu apakah satu, ya, kita bisa kalahkan mereka dalam bentuk laki-lakinya terbunuh, perempuan dan anak-anaknya tertawan, dan harta benda yang mereka tinggalkan menjadi rampasan, ya. Kemudian negerinya kita bumi hanguskan, kemudian tawanannya kita bunuh semuanya, ya, sehingga itu nanti melahirkan dendam di kemudian hari pada anak cucu mereka yang selamat, dan di kemudian tahun mereka akan melakukan serangan balasan atas kekalahan yang menimpa bapak dan kakek moyang mereka. Atau yang kedua, kita buat mereka mau menerima ajaran Islam, kita buat mereka mau setuju dengan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan, mau mendukung apa yang kita kerjakan, ya, walaupun mereka tetap merdeka dengan apa yang dimilikinya. Jadi mereka kemudian setuju dengan pemikiran kita, ikut kemudian bergabung dengan kita, dan tidak ada yang binasa dalam kehidupan mereka. Kira-kira yang disebut yang menang yang mana, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, ya. Kalau kita bisa membunuh lawan, kalau kita bisa menghancurkan harta benda mereka, itu kemenangan yang sifatnya adalah dohir, bukan kemenangan hakiki. Kenapa? Di kemudian hari mungkin mereka akan melakukan balas dendam, ya, yang sangat luar biasa. Akan tetapi berbeda ketika kita mampu menundukkan hati mereka, mampu merubah pemikiran mereka, sampai kemudian akhirnya apa? Mereka setuju dan mau bergabung dengan kita. Itu yang disebut dengan kemenangan. Tanpa harus terjadi pertumpahan darah, tanpa harus terjadi pelenyapan nyawa, maka kemenangan itu terjadi. Inilah yang disebut dengan kemenangan hakiki. Maka Islam hadir bukan hanya dengan kekuatan militer, walaupun itu adalah sebuah konsekuensi daripada mempertahankan kebenaran. Karena ini ada satu hal yang harus kita pahami dan sepakati bersama, Bapak Ibu sekalian. Di dunia ini, di belahan wilayah manapun, timur, barat, utara, dan selatan, tidak ada satupun ideologi yang diyakini manusia dan diimaninya kecuali mereka akan mempertahankannya, bahkan harus dengan kekuatan senjata. Nggak ada satupun ideologi di dunia yang bisa eksis berdiri dengan kokoh dan kuat kecuali harus dikawal dengan kekuatan militer atau kekuatan senjata. Coba cari ideologi apa di dunia ini yang tidak dikawal dengan kekuatan militer bisa eksis sampai kiamat. Nggak ada, Pak, ya. Bahkan ideologi demokrasi sekalipun, ya, ideologi kebebasan berpendapat itu juga harus dikawal dengan kekuatan senjata. PBB kayak apa mengawalnya? LGBT dikawal dengan kekuatan senjata. Komunis dikawal dengan kekuatan senjata. Paham sosialis dikawal dengan kekuatan senjata. Bahkan agama cinta damai, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristiani pun harus menjaga ideologi mereka dengan kekuatan senjata. Maka sangat aneh kalau agama Islam ini kok tidak dikawal dengan kekuatan senjata. Itu tidak masuk akal. Nggak mungkin, ya. Sebab ini merupakan sunnatullah, pembacaan dari sejarah yang kita baca dari sejak zaman adanya Namrud atau adanya Raja Fir'aun. Maka ideologi apapun kalau mau eksis dan diterima masyarakat, terjaga dan terlindungi, pasti ada kekuatan senjata yang mengawalnya. Inilah ajaran Islam yang kemudian dikawal dengan kekuatan 10.000 tentara ketika hendak menaklukkan kota Mekah, walaupun tidak ada darah yang tertumpah. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Islam mengenal dua konsep, konsep perang, konsep damai. Berperang ketika memang waktunya harus perang, dan berdamai ketika memang waktunya harus berdamai. Bukan berperang di saat damai, atau sebaliknya berdamai ketika mengharuskan untuk perang. Itu kebodohan dan kekonyolan, ya. Yang namanya waktunya perang, ya perang, bukan damai. Ketika waktunya damai, jangan mengobarkan peperangan, ya. Bahwa musuh itu selalu mengintai, iya. Tetapi kita bahkan diajarkan dan dianjurkan gak boleh mencari-cari. Bahkan ketika sudah mau berhadapan-hadapan sekalipun. Biasanya kalau tentara sudah pegang senjata, mau ngelawan musuh, yang bikin gatel apa? Kok musuh gak muncul-muncul ya? Udah gregetan mau nembak nih. Apa kata Nabi? Ya, la tatapan nau liqa'al adu. Jangan berharap-harap ketemu sama musuh. Jadi prinsip Islam dasarnya apa? Jangan ngarepin ketemu musuh. Tapi fa idza laqitum fasbutu. Kalau memang harus ketemu, ya dihadapi, ya. Jangan kemudian lari. Ini prinsip di dalam Islam demikian. Bapak Ibu sekalian, hadisnya sangat banyak. Saking banyaknya para ulama hadis bahkan mengkategorikan hadis Thaifah Mansurah merupakan hadis mutawatir. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, singkatnya ya, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita sudah menemukan benang merah dalam menyimpulkan perjalanan sejarah umat Islam. Ya, dimana merupakan sunnatullah bahwa Allah akan menjaga umat Islam dengan adanya Thaifah Mansurah. Di tengah-tengah Thaifah Mansurah, Thaifah Mansurah ini manusia biasa, punya salah dan dosa, ya. Maka apa harapan dan jaminan umat Islam dengan keberadaan Thaifah Mansurah bahwa mereka manusia biasa yang tidak luput dari dosa? Kalau Bani Israel dulu dikawal Nabi dan Rasul, enak. Nabi dan Rasulnya maksum, terbebas dari dosa dan salah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit menyimpang akan mendapat peringatan. Tetapi para ulama, apa jaminannya? Ya, Thaifah Mansurah, apa jaminannya bahwa mereka tidak akan menyimpang? Ya, secara institusi yang bernama Thaifah Mansurah, benar, mereka nggak menyimpang. Tetapi secara individu, mereka manusia biasa. Ini perlu dipahami, Pak, ya. Secara institusi, sahabat itu jujur, tidak ada yang berdusta. Tapi secara personal, mereka ada yang berbuat dosa. Ya, ini harus kita pahami, ya. Nah, Thaifah Mansurah secara institusi mereka legitimated, dijamin Allah Subhanahu wa Taala. Tetapi secara personal, definisinya seperti apa? Boleh enggak kita ngaku-ngaku, kamilah Thaifah Mansurah? Begitu kan? Boleh enggak ngaku-ngaku begitu? Biasanya yang suka ngaku-ngaku itu suka enggak diakui, Bang. Makanya perlu ngaku-ngaku, ya. Makanya dalam hal ini Thaifah Mansurah yang disebutkan di dalam hadis Nabi dan Rasul tidak menunjuk kepada person tertentu. Beda dengan sahabat, beda dengan tabi'in, itu ada personifikasinya. Tapi Thaifah Mansurah setelah periode Khairul Qurun, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak ada tunjuk hidung sifulanlah Thaifah Mansurah, sifulanlah Thaifah Mansurah. Yang ada hanya ciri-ciri dan tanda-tanda, ya. Yang kita hanya bisa membuat indikasi tanpa bisa melakukan justifikasi, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Nah, meskipun demikian, ada kabar gembira dari Rasulullah. Memang Thaifah Mansurah tidak ada jaminan individu, tetapi Rasulullah di samping memberikan kabar gembira adanya Thaifah Mansurah, ditambah lagi ada jaminan yang lebih spesifik. Apa itu? Munculnya para mujaddid reformis yang akan Allah hadirkan ke tengah-tengah manusia pada setiap kurun 100 tahun. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah akan mengirimkan para mujaddid. Kalau Bani Israel itu dikirimkan para nabi dan rasul, kalau umat Islam dikirim para mujaddid. Kita sudah enggak punya nabi lagi, maksudnya tidak ada nabi yang bersama kita saat ini. Tetapi kita selalu dikawal pada setiap kurun 100 tahun itu para mujaddid. Siapa itu mujaddid? Mereka adalah yang memiliki kemampuan untuk mereformasi, memperbaiki ajaran-ajaran Islam yang telah rusak atau dirusak, ya. Merekalah yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi menjelaskan siapa itu mujaddid. Boleh jadi mereka adalah ahli tafsir, boleh jadi mereka adalah ahli fikih, boleh jadi mereka adalah ahlul hadis, boleh jadi mereka adalah mujahid, boleh jadi mereka ulama, mereka penulis, atau tokoh-tokoh di tengah masyarakat yang dianggap mampu menjaga apa yang telah rusak mendominasi di tengah-tengah manusia. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi bahkan saya kadang-kadang bukan berhayal, tapi merenung begini, Pak. Kalau Thaifah Mansurah itu ciri utamanya mengambil peran yang paling sentral di tengah masyarakat yang banyak diabaikan, maksudnya syariat-syariat yang banyak diabaikan, ya, ada kondisi tertentu Thaifah Mansurah itu memang beda-beda bentuknya, Pak. Ya, beda-beda bentuknya. Ketika Imam Bukhari ditanya siapa itu Thaifah Mansurah, beliau mengatakan yang saya tahu adalah ahlul hadis. Kalau bukan ahlul hadis, saya enggak tahu siapa mereka. Thaifah Mansurah di zaman Imam Bukhari adalah ahlul hadis. Tapi ingat, ahlul hadis pada masa itu bukan orang yang hobinya menghafal hadis. Ahlul hadis pada masa Imam Bukhari, pada abad pertama kedua Hijriyah, itu adalah lawan dari ahlul kalam. Sebagaimana hari ini kita mendefinisikan ahlus sunnah sebagai lawan daripada syiah. Kenapa ahlus sunnah bukan lawan ahlul bid'ah? Ya, kamu sunni ya? Ya. Jadi kalau ada kata-kata sunni, mesti lawannya apa? Syi'i, bukan bid'i. Gitu ya. Nah, pada waktu itu, ahlul hadis lawannya bukan kemudian yang bukan ahlul hadis. Tetapi lawan dari ahlul hadis adalah ahlul kalam. Para filosof, para ahli filsafat. Ya, yang mereka tidak menggunakan Quran dan Sunnah. Sementara ahlul hadis adalah mereka yang berpegang kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahlul hadis masa itu bukan mereka yang kemudian hanya didominasi yang punya hafalan 100.000 dan sebagainya. Walaupun insya Allah mereka ini masuk di dalamnya. Tetapi ya, ahlul hadis pada masa itu identik dengan lawan daripada ahlul kalam. Nah, dalam kondisi tertentu, Thaifah Mansurah, ya, dia adalah para mujahid ketika saat itu syariat jihad sedang ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Thaifah Mansurah di Syam beda dengan Thaifah Mansurah di dunia di Indonesia barangkali. Ya, saya buat ilustrasi, Pak. Misalnya di sebuah perkampungan Islam, tetapi 90% masyarakatnya adalah pemakan riba, pengguna jasa keuangan konvensional, terjebak pada rentenir. Hampir semua pedagangnya dapat modal dari jasa konvensional atau dari rentenir. Di kampung itu, masyarakatnya yang perempuan sudah berhijab, berjilbab, bahkan bercadar. Bapak-bapaknya, laki-lakinya banyak yang umroh dan haji. Di kampung itu ada ustadz akidah spesialis, ada ustadz spesialis sedekah, ada ustadz spesialis apalagi, Pak, ya, tema sholat, ada ustadz yang ahli kiroah tahsin, bahkan ada ustadz yang selalu mengajarkan tentang jihad, jihad dan jihad. Tapi ada satu ustadz kampung biasa yang dia punya profesi, ya, sebagai pengelola lembaga keuangan syariah. Dia suka keliling-keliling memberikan bantuan kepada korban-korban rentenir yang 1 juta 2 juta tadi, sehingga kemudian apa, dia jadi musuh bersama para rentenir, ya, dia diboikot, dia sering dijegal, diintimidasi dan sebagainya. Karena gara-gara dakwahnya dia tentang riba, masyarakat jadi kemudian gak mau lagi pinjem kepada para rentenir. Ya, saya mau tanya kepada antum sekalian, kira-kira di kampung itu yang pantas untuk mendapat gelar Thoifah Mansurah siapa, Pak? Hah? Ustadz Akidah, Ustadz Sedekah, Ustadz Ahli Kiroah, ya, atau yang tadi hobinya keliling masyarakat, dia mungkin gak apal Quran, kiroahnya biasa-biasa saja, tetapi semangat perlawanannya untuk menyelamatkan umat dari riba betul-betul luar biasa dan mendapatkan perlawanan yang sangat keras. Kira-kira Ustadz Akidah itu dimusuhi sama rentenir gak, Pak? Ustadz Kiroah? Bahkan mungkin Ustadz Kiroahnya diundang untuk ngajari anaknya tahsin, begitu ya. Ya. Tapi yang bicara bab riba, yang snow ini yang paling banyak musuhnya. Ya, wallahu a'lam bishawab, saya meyakini dan saya berpendapat di tengah kampung itu yang layak mendapatkan julukan At-Thaifah Mansurah adalah mereka yang menghidupkan syariat berupa pentingnya umat melawan riba. Kan begitu? Pentingnya umat kembali kepada muamalah Islam. Kenapa? Ini yang sedang ditinggalkan. Jilbab enggak ditinggalkan, salat enggak ditinggalkan, zakat enggak ditinggalkan. Riba ini masih diamalkan. Maka siapa yang tiap hari bicaranya riba, riba, riba, riba terus, itu musuh bersama para rentenir dan para pemilik uang. Dia yang paling berat jihad ilmunya di tengah masyarakat dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Bisa dipahami nih, Pak ya? Inilah karakter Thaifah Mansurah, biasanya dialah yang paling berat menghadapi perlawanan lingkungan masyarakat. Maka apa yang paling mendesak di tengah masyarakat tadi, itulah yang kemudian menjadi tugas utama dari At-Thaifah Al-Mansurah. Bapak Ibu sekalian, apa bukti dan dalil yang tadi saya sampaikan? Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, sampai abad ke-15, yang namanya Mujaddid itu berbeda-beda. Ya, walaupun para ulama tidak ada yang sepakat siapa sih Mujaddid abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Ada yang mengatakan abad pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan abad kedua itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kenapa Imam Ahmad masuk dalam kelompok Mujaddid? Saat itu semua umat Islam menerima akidah Mu'tazilah yang telah menjadi ideologi rezim Bani Abbasiyah. Ya. Semua ulama, semua ustaz, enggak ada yang berani mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Sebab kalau mereka berbicara, jeruji besi dan cambukan yang sangat pedih itu akan mereka rasakan. Imam Ahmad sudah merasakan 6.000 kali cambukan, bahkan di penjara sepanjang 3 rezim yang diganti. Masya Allah ya, 3 rezim, Pak, gak main-main itu ya. Nah, tapi lihat bagaimana perlawanan Imam Ahmad. Musuhnya sederhana, Pak, cuman berani mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Tapi akidah Mu'tazilah yang dipegang oleh kerajaan Bani Umayyah mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sampai akhirnya Allah membukakan hati, pikiran para pejabat Bani Abbasiyah. Mereka tobat dan sadar dan mereka kemudian mengikuti pendapat Imam Ahmad. Tapi itu setelah Imam Ahmad mengalami penjara 3 rezim dan dicambuk sampai 6.000 kali dan penyiksaan-penyiksaan yang lain. Jamaah sekalian, ketika Imam Ahmad dimintai fatwa yang terakhir kalinya, ribuan ulama sudah siap dengan kertas dan pena mencatat fatwa Imam Ahmad tentang definisi Al-Quran atau statusnya. Dengan kata lain begini, seandainya Imam Ahmad pada masa itu mengatakan Al-Quranu makhluk karena tidak kuat dengan cambuk, maka ribuan ulama akan mencatat fatwa ini di kitab-kitab akidah mereka. Dan di seluruh dunia, semua kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tercatat Al-Qur'anu makhluk. Tapi dengan pengorbanan Imam Ahmad, ya, beliau mampu menyamakan akidah Thaifah Mansurah. Pertanyaannya, kalau sekarang antum teriak Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'anu kalamullah, ada masalah enggak? Ada masalah enggak? Enggak ada masalah apa-apa. Malah didukung. Antum kalau teriak Al-Qur'anu makhluk malah dibully. Iya tidak? Tapi masa itu Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'anu kalamullah, bulinya luar biasa, intimidasinya sangat dahsyat sekali. Ah, inilah saya katakan Thaifah Mansurah ataupun Mujaddid di satu zaman dan tempat bisa berbeda dengan tempat yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu abad pertama, abad kedua beda lagi, abad ketiga beda lagi. Hari ini kita masuk di abad ke-15. Ya. Ada perbedaan karakter antara Mujaddid abad 1, 2, 3, dan 4 dengan sekarang. Di mana perbedaannya? Mujaddid abad 1, 2, 3, 4 sampai abad ke-7, mungkin sampai abad ke-10, itu Mujaddidnya Mujaddid parsial, Mujaddid lokal. Kenapa kok Mujaddid parsial atau Mujaddid lokal? Iya, karena kerusakan ajaran Islam itu parsial. Kerusakan ajaran Islam cuma sepotong. Misalnya di zaman Umar bin Abdul Aziz, akidahnya bagus, semangat jihadnya luar biasa. Bahkan saking kebablasan jihadnya, Umar bin Abdul Aziz menarik semua tentara yang sedang diberangkatkan jihad ke seluruh dunia, disuruh kembali ke barak dan belajar. Umar bin Abdul Aziz lebih sibuk menyiapkan para kader ulama, lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat. Jihad dihentikan. Kenapa? Sudah terlalu luas wilayah kekuasaan Islam, kurang para ustadznya. Itu, Pak, ya. Abad kedua tadi Imam Ahmad misalnya. Imam Ahmad itu yang terkenal adalah Quran makhluk saja. Abad ketiga beda lagi, abad keempat beda lagi. Singkatnya, ya, Imam Ahmad tidak pernah mereformasi masalah jihad pada masa itu. Tidak mereformasi masalah muamalah maliyah pada masa itu. Setidaknya yang saya tahu tidak ada kisah yang sangat heroik dalam bab fikih muamalah. Ya, kenapa? Problematika muamalah tidak ada waktu saat itu, ya. Problematika jihad tidak ada. Kenapa? Karena itu menjadi akidah dan keyakinan negara, menjadi programnya negara Bani Umayyah, Bani Abbasiyah untuk ekspansi ke seluruh dunia, ya. Jamaah sekalian, ya. Nah, abad ke-15 ini berbeda, Pak. Hampir tidak ada satupun bagian dari ajaran Islam, ya, dari syariat Islam, kecuali musuh telah merusak baik sebagian maupun keseluruhan. Akidah, ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, politik, semuanya dicabik-cabik. Kita tidak diizinkan untuk bisa melaksanakan syariat tadi secara totalitas dalam semua bidang kehidupan kita. Ya. Saya merenung, Bapak Ibu sekalian, kita ambil contoh yang namanya ekonomi. Di mana hari ini rajanya adalah IMF atau World Bank, Bank Dunia, atau dolar sebagai penentu kurs mata uang dunia. Ya. Di mana seluruh dunia ketergantungan. Riba merajalela. Di mana-mana tidak ada satupun negara yang tidak terjerat oleh sistem riba. Ya. Hampir sulit untuk kita cari sebuah negara yang betul-betul mandiri, bebas, tanpa terkena debu riba sama sekali. Saya merenung, besok kira-kira Mujaddidnya itu cara memperbaikinya gimana? Ya. Seluruh sumber daya alam milik umat Islam, timur, barat, utara, selatan, telah dicengkeram, dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing internasional. Umat Islam sama sekali tidak bisa mengelolanya sedikit pun. Dari ujung Papua sampai barat Afrika, ya, dari utara wilayah negeri Sam atau negara Rusia, ya, sampai wilayah selatan Afrika, di mana di situ sumber daya alam milik umat Islam, tetapi yang menguasai adalah orang-orang Islam. Ya. Ya. Siapa di antara kita yang bisa menguasai tempat-tempat itu, Pak? Yang mengeruk batu bara, yang menguras tambang perut bumi, yang mengeruk emas dan lain sebagainya, itu penguasanya bukan kita. Isi lautnya, isi gunungnya, isi hutannya dan sebagainya, itu bukan kita pegang. Nah, saya membayangkan seperti apa nanti Mujaddid yang akan Allah kirimkan. Ya. Inilah nampaknya yang sangat unik, bahwa ternyata nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan melalui lisan Rasulullah SAW tentang munculnya, ya, seorang Mujaddid akhir zaman yang bernama Imam Mahdi. Imam Mahdi inilah yang kemudian nanti akan menjadi salah satu mujaddid, bahkan kata Dr. Ahmad Al-Mubayyad, Imam Mahdi adalah mujaddid terbesar sepanjang zaman, karena Imam Mahdi nanti akan mereformasi seluruh ajaran Islam. Ya. Dalam satu riwayat dengan kalimat singkat Nabi SAW menyebutkan dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Apa itu? Yamla'ul ardo kiston wa adlan kama muli'at jurun wa zulman. Imam Mahdi nanti akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kemerataan sebagaimana sebelumnya dunia diisi dengan kecurangan dan kedzaliman. Jadi Nabi membuat sebuah kesimpulan atau statement yang paling singkat tentang keadaan di akhir zaman. Apa itu? Dua. Zulman, jurun. Zolim, curang. Itu terjadi dalam masalah akidah, ibadah, ekonomi, politik, sosial, militer, budaya, dan seluruh kehidupan manusia isinya cuma dua. Zulman wa jurun. Ini zulman wa jurun nanti akan dibalik oleh Imam Mahdi menjadi apa? Adlan wa qiston, adil dan merata, ya. Maka bisa kita bayangkan hari ini, ya. Enggak usah berbicara program Imam Mahdi yang besar, berbicara tentang memfungsikan reklamasi untuk diberikan kepada rakyat, perjuangannya kayak apa itu luar biasa. Jadi dapat, ya. Ini ya, maka nanti perjuangan Imam Mahdi sangat luar biasa karena akan mendapatkan perlawanan dari seluruh dunia. Pertanyaannya, Imam Mahdi bisa nggak berjuang untuk menegakkan itu semua sendirian, Pak? Nggak bisa. Inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, akan ada pengawal-pengawal khusus yang namanya At-Ta'ifah Al-Mansurah. Dan secara spesifik, Rasulullah SAW memberi nama mereka dengan nama Pasukan Panji Hitam. Sampai di sini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah bisa membaca bagaimana peta sejarahnya. Kenapa pasukan Panji Hitam itu sebuah keniscayaan? Terlepas bahwa ada kontroversi di dalam membuat status apakah hadis ini sahih atau dhaif, saya memilih bahwa di antara sekian hadis yang dhaif ada satu hadis hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sauban. Inilah hadis yang paling dekat kepada status sebuah kesahihan, di mana bahwa keberadaan pasukan Panji Hitam di akhir zaman adalah sebuah keniscayaan, ya. Apalagi kalau kita menggunakan sebuah kaidah yang disampaikan oleh Syekh At-Taibiri, di mana beliau mengatakan hadis-hadis akhir zaman atau nubuat Rasulullah SAW yang dhaif secara sanad itu nanti bisa naik derajatnya menjadi sahihul matan kalau sudah dibenarkan oleh kenyataan. Kenapa? Syekh Waliullah Ad-Dahlawi menulis dalam Nubuwwat Akhir Zaman, beliau menyebutkan lebih dari 22 hadis dhaif tentang akhir zaman tetapi sudah menjadi kenyataan. Kenapa bisa terjadi? Ya, pembawa riwayat boleh saja lemah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berdusta. Sehingga kalimat-kalimat yang tadi disebutkan oleh Rasulullah yang dibawa oleh generasi para perawi tadi mungkin ada yang keliru, tetapi kalau memang itu benar hadis Nabi, dia akan menjadi kenyataan. Karenanya jamaah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan paparan ini kita cukup meyakini tentang adanya satu kelompok yang disebut sebagai pasukan Panji Hitam. Apakah mereka yang kemana-mana bawa bendera hitam? Enggak. Itu mau bawa bendera hitam dari kalangan mana saja bisa. Tetapi sebuah simbol tadi belum tentu kemudian mewakili isi. Karenanya jamaah yang dimana Allah, dalam hal ini, ya, fenomena tentang liwa atau arroya, maka disebut dengan ashabu royatis sus. Royah itu biasanya dibawa ketika perang. Ya, maka disebut pasukan Panji Hitam, karena kata-kata pasukan itu identik dengan apa? Tentara yang berada di medan perang. Yang dibawa adalah royah. Royah itu sus. Bendera hitam, Panji Hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan dalam paparan tentang misteri pasukan Panji Hitam, masih tetap menjadi misteri, ya. Kita hanya meyakini bahwa itu akan ada muncul di akhir zaman dengan sifat-sifat atau ifah al-mansurah yang telah banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lupa di hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di antara prinsip pokok ahlu sunnah wal jamaah yang harus menjadi pegangan kita, ya, bahwa kita mengakui adanya kelebihan dan keutamaan yang dimiliki oleh satu kelompok dengan kelompok yang lain. Makanya Nabi menyebut dengan nama al jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian Nabi menyebut dengan nama Firqah Najiyah. Kemudian Nabi menyebut juga dengan nama apa? At-Taifah Mansurah. Bahkan Nabi menyebut dengan nama Ahlul Qiblat. Ya. Man shalla shalatan, yang menyebut Ahlul Qiblat adalah generasi setelahnya berdasarkan hadis ini. Man shalla shalatan wastaqbala qiblatan wa akala dzabihatan fahuwa muslim lahu dzimmatun. Selama dia orang Islam, sholat dengan sholat seperti Rasulullah SAW, menghadap kiblat yang sama sebagaimana kiblat yang ada di Mekah, memakan sembelihan sebagaimana sembelihan Islam, dia adalah orang Islam yang berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan. Jadi, bahkan yang namanya ahlul kiblat, dia terbagi menjadi dua. Ada ahlul kiblat yang merupakan firqah najiyah, ya, atau Taifah Mansurah, tapi ada juga ahlul kiblat yang dia fasik ahli maksiat. Termasuk orang-orang sekuler, orang-orang liberal, orang-orang yang berbuat bid'ah, selama mereka masih sholat, dihukumi secara zahir, mereka adalah orang Islam yang punya hak untuk dibela. Artinya, misal nih Pak, antum punya tetangga, sebutlah orang liberal, ya, dia sakit, perlu ditengok nggak Pak? Perlu. Ya, dia utang untuk butuh makan, dibantu tidak Pak? Dibantu, dia punya hak untuk kita lindungi. Jangankan dia, orang kafir sekalipun kalau urusan yang semacam itu perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, ya. Apalagi dia masih Islam, walaupun dengan begitu banyaknya dosa, ukuran apa namanya kemaksiatan, kemungkaran yang dia lakukan. Selama dia masih menjadi ahlul kiblat, dia punya hak. Tentu haknya berbeda dengan hak ahlul kiblat yang dia merupakan Taifah Mansurah. Ya, mungkin haknya bukan cuma ditolong dibantu, tidak perlu dipekmantu, kira-kira gitu kan? Ya, mungkin cuma Mansurah, begitu kan? Eman-eman, ya. Tapi kita nggak akan mungkin kemudian mengangkat dia sebagai kerabat kita dalam bentuk mantu dan sebagainya ketika dia adalah ahli fasik, orang fujur, orang munafik dan sebagainya, itu nggak mungkin. Tetapi dia tetap masih punya hak-hak selama zahirnya masih menampakkan keislaman. Maka waqtasimu bihablillahi jami'a ini memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Ya. Dalam perkara yang sifatnya umum, tidak terkait dengan ideologi, kerja bakti di kampung, dengan segala macam bentuk orang itu kita lakukan, begitu kan? Tapi kalau sudah misalnya agak naik sedikit levelnya, jadi pengurus takmir masjid, ya. Ada Syiah, ada liberal, ada Ahlussunnah. Ini kira-kira kalau takmirnya digabung tiga kayak begini, ya jadi masalah enggak, Pak? Hah? Jadi masalah enggak, Pak? Wah, jadi masalah besar. Maka watasimunya kita kemudian kurangi. Boleh enggak mereka kemudian bantu? Oh, silakan, tapi bukan pada wilayah strategis, kan macam itu. Bukan pada wilayah ideologis. Kita masih bisa bekerja sama dengan mereka pada wilayah-wilayah yang diizinkan syariat. Macam itu. Ya. Singkatnya jamaah sekalian, watasimu merupakan perintah yang sangat umum, penjabarannya nanti dilihat pada kasus per kasus. Nah, hubungannya dengan ashabu tersebut adalah ini menjadi isyarat buat kita bahwa nanti kelompok yang dijanjikan Rasulullah di akhir zaman, salah satu cirinya, sekali lagi salah satu cirinya, Pak, bukan satu-satunya, mereka benderanya berwarna hitam bertuliskan la ilaha illallah. Itu salah satu cirinya, bukan satu-satunya, masih banyak ciri-ciri yang lainnya, ya. Dan sekali lagi, kalau ada yang kemudian punya bendera hitam, masang bendera hitam, dan apapun yang seperti hari ini sedang viral, itu bukan jaminan bahwa mereka termasuk Thaifah Mansurah, tetapi boleh berharap mudah-mudahan kita dimasukkan dalam Thaifah Al-Mansurah. Begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, Syam itu nanti akan menjadi ibu kota Thaifah Mansurah. Benteng pertahanan di akhir zaman. Ya. Saya pikir tadi ada Anda akan bertanya gimana nasib Indonesia. Kalau Anda bertanya tentang nasib Indonesia, saya katakan saya belum membaca satu hadis yang menyebutkan cerita Indonesia. Ya, dan saya khawatir saat itu Indonesia sudah tidak ada. Ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana di Mekah Madinah, riwayatnya banyak menyebutkan. Rasul menyebutkan Qorobul Madinah. Madinah nanti akan dikosongkan. Ya. Kota Mekah juga demikian. Bahkan di akhir zaman nanti, yang namanya Mihrab ataupun tempat imam di Masjid Nabawi, itu akan menjadi tempat nongkrongnya binatang buas. Anjing-anjing dan burung-burung pemakan bangkai itu akan di sana. Manusia akan berbondong-bondong semuanya ke negeri Syam. Kenapa? Mereka meyakini disinilah Nabi Isa akan turun, disitulah nanti Dajjal akan terbunuh. Didorong rasa ingin bergabung dengan Thaifah Mansurah, didorong rasa ingin melihat bagaimana keadilan Nabi Isa menegakkan hukum, maka mereka akan berbondong-bondong. Tetapi tentu saja tidak semuanya, tidak semuanya, ya. Hal yang menjadi lazim lah, ya, bahwa hal-hal semacam itu akan senantiasa terjadi. Jadi jangankan bencana, jadi jangankan yang seperti janji tentang negeri Syam di mana manusia berbondong-bondong, ya. Ancaman bencana gunung merapi saja tetap masih ada yang bertahan, gitu kan? Ya, padahal itu nyawa mengancam. Sementara pada peristiwa janji tentang turunnya Nabi Isa, tidak ada ancaman nyawa, hanya janji keindahan hidup tentang bagaimana kemungkinan Imam Mahdi dan Nabi Isa di negeri Syam. Itu pun telah membuat manusia berbondong-bondong meninggalkan negeri mereka bergabung di negeri Syam. Akan tetapi yang perlu saya sampaikan juga, akan ada kejadian-kejadian yang sangat ekstrim pada hal perubahan alam yang Allah SWT, ya, berdasarkan analisa analisa yang sifatnya masih dugaan, memang potensi kematian sampai 2/3 penduduk dunia oleh berbagai macam sebab itu menjadi sebuah keniscayaan kalau kita lihat hadis-hadis yang ada di mana nanti manusia kumpulnya di wilayah Syam semua. Allah Alam. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari kaum muslim. Kalau memang kondisi kaum muslim itu Baik, terima kasih pertanyaan yang baik. Bapak Ibu sekalian, ini pembahasan yang sangat panjang kami diskusikan bersama kawan-kawan yang banyak mendiskusikan tema akhir zaman. Atau pertanyaan singkatnya adalah, ada nggak khalifah sebelum khilafah Imam Mahdi? Kira-kira begitu ya. Ini yang banyak menggelayut. Dalam kajian kami ada kesimpulan bahwa sangat mungkin akan adanya khilafah sebelum Imam Mahdi. Ya. Apakah dia khilafah Rasidah atau bukan Rasidah? Mungkin saja Rasidah. Tetapi Rasidah itu ada dua. Ada Rasidah yang alamiah, ada Rasidah yang sifatnya lokal. Ya. Paham ya? Ada Rasidah yang alamiah seluruh dunia. Kumpul diikat oleh satu kepemimpinan, tetapi ada Rasidah namun hanya berlaku buat masyarakat setempat, negara setempat dan semisalnya. Nah, kalau pertanyaannya mungkin enggak ada khilafah Rasidah al-alamiyah yang bersifat global seluruh dunia sebelum Mahdi, saya berani mengatakan enggak mungkin. Enggak mungkin. Kenapa? Hadisnya jelas mengatakan muliat zuron wa zulman. Dunia diliputi, dikelilingi, diselimuti dengan apa? Kezaliman dan kecurangan. Ini bukan ciri khilafah Rasidah al-alamiyah. Itu kan? Ya. Nah, tetapi kalau dia bersifat lokal sangat mungkin. Kita tahu yang namanya khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pertanyaannya, sama-sama khulafaur rasyidin, sama-sama rasyidah, tetapi rasyidahnya Ali dan rasyidahnya Abu Bakar dan Umar sama atau beda, Pak? Beda. Rasyidahnya Abu Bakar dan Umar enggak ada pihak kedua. Enggak ada kelompok Abu Bakar, enggak ada kelompok Utsman radhiyallahu anhu, enggak ada kelompok Umar. Iya tidak? Tapi begitu di zaman Ali sudah mulai ada kelompok. Kita mendengar ada istilah Syiah. Syiah itu nih kelompok, ada Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah, ada Syiah Aisyah. Maksudnya apa? Kelompok yang bergabung dengan pasukan Aisyah, kelompok yang bergabung dengan pasukan Muawiyah, kelompok yang bergabung dengan pasukan Ali. Di masa Ali bin Abi Thalib sudah tidak alamiah. Kekuasaan sudah dibagi-bagi dan semisalnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menggambarkan bahwa Rasidah itu bisa alamiah dan bisa tidak alamiah. Bisa bersifat global, bisa bersifat lokal. Nah, Imam Mahdi adalah khilafah Rasidah al-alamiyah yang seluruh dunia akan disatukan dengan sistem dan manhajnya sebagaimana dulu Rasulullah menyatukan umat seluruh dunia, sebagaimana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu menyatukan seluruh dunia. Tidak ada lagi pihak ketiga yang ditaati. Ya, hanya ada hubungan rakyat dengan sang khalifah, tidak ada pihak yang lain. Nah, inilah nanti yang akan terjadi pada Imam Mahdi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yusbihuni fi khuluki wa ya wala yusbihuni fi khalqi. Akhlaknya, sikapnya, pilihan dan kebijakan Imam Mahdi sama dengan akhlakku dan kebijakanku walaupun bentuk rupanya berbeda dengan aku. Yusbihuni fi siroti wa la yusbihuni fi suroti. Siroh kehidupannya sama dengan aku walaupun suroh bentuk rupanya tidak sama dengan aku. Jadi Imam Mahdi itu fisiknya berbeda dengan Rasul, tetapi perilaku, sikap dan jalan hidupnya plek seperti sikap dan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kalau dikatakan apakah ada fase? Ya, kita mungkin tidak mengalami dan tidak merasakan, tapi di belahan dunia lain mungkin merasakan, dan itu tentang itu di satu negara dengan negara lain berbeda. Beda. Kasus yang terjadi di Suriah, berapa banyak yang sudah cepat-cepat menyimpulkan, oh ini perang akhir zaman, oh ini khilafah yang dijanjikan, oh ini, oh itu dan seterusnya. Akhirnya berubah lagi, ya. Maka kita katakan bahwa kalau bicara mungkin ada, iya mungkin. Tetapi kalau ditanyakan apakah berkabut alamnya seluruh dunia, saya memilih pada pendapat yang insya Allah tidak akan ada khilafah Rasidah al-alamiyah sebelum adanya Imam Mahdi. Allah Alhamdulillah.